Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh, ingkang estu, kaula ta'zimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, panitia pengajian yang saya banggakan, walaupun aneh, anehnya di mana? Biasanya kalau pejabat kursinya empuk, kiai kursine atose. Astagfirullahaladzim. Kere, kere. Jepang membuat robot, Jerman membuat mobil, dan Malang membuat kangen. Nah. Bersyukur malam hari ini kembali berjumpa dengan warga masyarakat Malang, walaupun sehari penuh kita diguyur hujan, tapi percayalah, derasnya air hujan tidak sederas cintaku pada kalian. Katanya kalau sering hujan itu bisa bikin seseorang terhanyut. Kalau aku sekarang sedang terhanyut di dalam cintaku padamu. Tapi bohong. Saya duduk baru 2 menit bokongku langsung udunen. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik sekalian yang saya cintai, saya bersyukur atas lahirnya seseorang yang bernama Gus Dur di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Salah satunya apa? Kalau Bapak Ibu lihat podcastan saya terakhir dengan Deddy Corbuzier yang diposting kemarin di channel YouTube-nya Mas Di, salah satu kalimat yang saya sampaikan adalah kita wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati kita. Kalau kita belajar dari Gus Dur, Gus Dur itu biasa membuli dirinya sendiri. Sementara hari ini orang itu suka membuli orang lain. Contoh, ketika Gus Dur diminta mundur oleh DPR, Cak Nun datang ke rumahnya Gus Dur di Ciganjur. Cak Nun bilang, "Gus, niki negarane nembe rame, mbok jenengan mundur mawon." Apa jawaban Gus Dur? Sampean iki lucu, Cak, aku kok mundur. Wong maju wae dituntun. Bagaimana kemudian Gus Dur membuli dirinya sendiri? Oke, sapa iki? Kowe ngopo, Dik? Kowe ngene melu ngaji apa melu kampanye, Dik? Ya, semoga-moga Pak Didik panjang umur, nggih. Dadi wong sak donya mati Didik urip dhewe. Sangel-angel. Ya, kemarin kan Pak Didik bilang, "Gus, doakan saya panjang umur." Saya bilang, "Kalau Pak Didik enggak pengen mati, gampang. Dadi wong budek." Karena orang budek itu enggak akan mati. Kenapa? Karena enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Esa. Ora krungu pokoke. Kuwi nyekel gendera NU kuwi. Aja ning ngisor genderane NU kok ning ngisor. Dik, genderane dhuwur aja ning ngisor NU kok ning ngisor aja. Lah. Ku sing menehi sing goblok iki. Dijogo. Alah ambune ababmu. Niki umpama kula ala rasa salaman corona minggat. Wong sak awak weteng kabeh to Lil. Kula dadi kelingan nggih etika tulisan Nahdlatul Ulama niki. Kula yakin kula jenengan Pak Didik semuanya wong NU lah. Pesan saya satu ya. Coba kita muliakan sadringe kula teruske babakan Gus Dur. Wis ngaji kursine atos rono mejone. Dancuk. Lha masak kiai ngombe kon ngene iki lah ya ora pantes to. Iki panitiane sapa to kok goblok men. Masak ya aku ngombe kaya sapi. Hei, meja bro. Monggo lanjut Gus. Ora, ora tak lanjutke lah ora ana mejane. Iki wong wirawiri apa meneh iki. Oh, bakul kacang. Oh, pantes rupane kaya pentil. Dados ngomong babakan NU niki, jenengan iki ngapa meneh ta iki? Lha iki kok ana rondo-rondo ning kene iki ngapa iki? Ngomong babakan tulisan NU niki nggih, padha-padha awake dhewe wong NU kula kandhani. Saya sepakat kalau NU ini dibuat di berbagai macam tempat, contohnya kopiah. Mila ana ta sing nganggo peci NU niku? Nggih. Yeah. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine, pecine. Saya boleh. Boleh enggak nama NU disablon di jilbab? Saya katakan boleh, rapopo. Boleh enggak tulisan NU ditulis di baju? Saya katakan boleh. Boleh enggak NU ditulis di kaos? Boleh. Tapi saya tidak setuju kalau tulisan NU menika disablon teng sarung. Coba Anda bayangkan. Lah jenengan sarunge ana tulisane Nahdlatul Ulama, awakmu nguyuh ning toilet. Masa ya NU kok nonton bokongmu? Kowe ngising, ya masa NU mok nggih ngeden ning WC, lah ya ora pantes. Mila, bagi para penjual aksesoris, janganlah tulisan NU ditulis ning sarung. Kula mboten setuju. Sarunge NU bono nguyuh ra cewek. Malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutulke tiang listrik. Lah kesetrum lah ya modar kowe. Lah kula niku paling risih lah ndelok wong nguyuh ra cewek. Soale kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi, siksa kubur sing paling abot niku siji mergo utang ra bayar, loro nguyuh ora cewek. Lah mila sesuk niku sing bakal dituntut teng akhirat paling gede niku wong utang ra bayar, termasuk janji politik itu hati-hati. Mila kula niku lak ngombe es teh. Mila kula niki sakniki lak ngombe es teh manis. Niku gulane mboten kula aduk. Soale napa? Biar manis di akhir. Kenapa? Karena saya sudah enek dengan manis di awal. Api banget ya. Api ya. Mejane ndi mau sama masuk iki lho. OTW ojo takon bae. Jadi nyuwun sewu, saya enggak sepakat. Nomor siji janji politik, ati ditagih karo Gusti Allah. Tapi saya juga tidak sepakat kalau orang menjadi bupati gara-gara serangan fajar, gara-gara nyogok, hati-hati. Kanjeng Nabi dawuh ar-rasi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. He ibu-ibu Malang jenengan kula takoni, jenengan milih pundi? Nyogok napa disogok? Disogok. Wow. Disogok. Ketoke rondo kae. Ketok cangkepe ngebas sogok. Jadi dimanapun pilkada se-Indonesia kita menolak politik uang, betul? Kok nganti ana wong nyogok nganggo duit, jikuun duwite rasa dipilih wonge. Nggih napa mboten? Mboten mawon. Lah niki lho. Salah satu video kula sing viral niku napa? Ketika kejadian pileg pemilihan legislatif di Semarang untuk DPR RI. Niku nyuwun sewu ada pembagian amplop 20.000. Mejane teko. Kuwi iki taplak apa? Katanya tapi mbokmu iki. Lah yo ngene rada pantes titik lho. Napa nih? Apa matamu ki katrak kaya ngene kok sofa iki sangko ngendi to? Nah, wis. Wis kiai ini viral, kopine gelasnya angkringan. Sangel-angel. Jadi nyuwun sewu nggih, utang napa mawon niku bakal ditagih termasuk janji politik. Mila nyuwun sewu. Dadi pemimpin ki rasa kakean janji ngoten. Pokoke lek iso dilakoni, ngoten to nggih. Ora meme-meme. Mila kula teng Malang nyuwun sewu, wani milih wani nagih. Jadi lek kuwi jenengan wani milih sinten mawon kudu ditagih. Soale nyuwun sewu, niku bakal ditagih karo Gusti Allah. Apa ta bedane pilkada karo pilkabe? Ya bedane lak tipis to. Pilkabe niku lak lali dadi. Pilkada lak dadi lali. Mila nyuwun sewu lan jenengan duwe bojo sing lanang politikus, tak jamin perawan terus. Soale napa? Janji dicoblos ra dicoblos coblos. Dadi perawan terus. Mila lak golek kiai lak golek bojo niku jenengan mendingan nyuwun sewu kiai mawon. Jelas umat mawon diopeni, apalagi kamu. Iya. Tapi lak wong lanang golek bojo mang golek bojo guru. Lah jenengan duwe bojo guru niku nyenengke, mlebu kamar karo bojomu takoni, "Mas, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Sing lanang jawab, "Aku lali, Mah. Ulangi lagi." Iya. Kandhani kok. Sing nomor loro napa? Babakan Nahdlatul Ulama niku wau. Siksa kubur sing paling abot mergo nguyuh ora cewek. Wis sarunge NU nguyuh ora cewek niku lak ora pantes. Mila kula paling wedi ana wong nguyuh ora cewek. Mila Kanjeng Nabi Islam mengajarkan babakan uyuh mawon Pak Didik niku ana aturane supaya awake hati-hati. Mila kula kelingan, kula sowan bapak ibu kula teng Sumatera numpak kapal feri Merak Bakauni. Ning jero kapal kula keblet nguyuh, mlebu ning jero toilet, begitu nguyuh banyune ora mili. Kan aku bingung, masak sangune obat, tak obat abetke. Kula ngenteni banyu ra metu-metu, akhire nyuwun sewu. Kula kelingan ngesaki sprit. Apa yang terjadi? Ya Allah, kula cewek nganggo sprit. Rasane tengkranyas. Untung ra glegeken. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semen apa mboten Mbah matamu kuwi aku. Mila nggih kanca-kanca iki Malang iki karak kerang alam iki aja nganti kue nguyuh ora cewek. Indahnya Islam nganti wong nguyuh mawon diatur. Wong lanang wong wedok lah nguyuh aja ngadeg ndodok. Wirungono wong wedok, wong lanang nguyuh ngadeg ora pantes apa meneh wong wedok. Suarane sing ra nguwati. Yes. Yes niku lak sing nguyuh gadis, lak sing rondo beda. Piyoh. Kok puyuh kaya watu wae. Mila niki wau, bareng-bareng jaga NU. Jangan sampai kita menistakan NU. Lagian kalau saya itu tidak latah ya. Kenapa kemudian saya ditanya, "Gus, entar kok enggak pakai pernah topi la ilaha illallah?" Saya takut enggak bisa menjaga kesucian kalimat la ilaha illallah. Saya iki topine la ilaha illallah, kaose la ilaha illallah, tapi kelakuannya orang kaya la ilaha illallah, nguyuh sak nggon-nggon. Ngono ning dalan gaene bungok-bungok takbir Allahu akbar bungok-bungok buno ya ora karu-karuan kelakuane. Mila lak ana wong bungok-bungok takbir niku nyuwun sewu kula nate mangkat ngaji ning Jawa Timur ning dalan wong bungok-bungok takbir kaca mobil tak buka langsung tak jawab sami Allahu liman hamidah. Malah sopirku jawab robbana walakal ham. Malah kaya wong salat. Wis mudah-mudahan Malang tidak ada gerakan-gerakan ngoten niku nggih. Jadi nyuwun sewu. Karena saat ini yang viral lah nembe Ustaz Mahir Tua Elibi Gus Miftah kali ini kita Mirzani. Jadi nyuwun sewu konteks saya itu tidak membela Nikita Mirzani, tapi konteks saya hanya membela Habib Lutfi. Mergo Habib Lutfi dinyek karo Ustaz Mahir Aswailiti, Atua Elibi kok Asiliti, Atua Elibi. Mila begitu kula dinyek, oh diasar Miftah pecinta lonte, ya kula meneng mawon. Oh diasar Miftah senang dengan lonte, tak jawab, iya aku senang. Kan beda seneng karo nganggo. Lho, aku lak seneng ning awakmu lak nganggo. Ah, iki beda. Aku seneng karo lonte soalnya napa? Lonte gelem melu ngaji karo aku. Bagaimana saya tidak senang? Begitu saya ngaji di lokalisasi, tempat lokalisasi tutup minimal 2 jam. Undang-undangnya napa saben Gus Miftah ngaji teng lokalisasi, para begenggek dilarang operasional. Semuanya tutup, harus ikut pengajian. Bagaimana saya tidak senang begitu ngaji nangis. Kula jak ndonga nangis-nangis kelingan dosa. Apa enggak luar biasa? Kula niku lak ngaji kali mbak-mbak lokalisasi. Begitu kula ndonga mbak-mbake nangis. Akhirnya Gus Miftah melu-melu nangis. Napa Gus Miftah nangis pergo kelingan dosa? Ora, aku gengsi, begenggeke nangis masa aku ora. Ada. Okay. Maka nyuwun sewu, kejadian teng Semarang niku yang kemudian pengajian viral dipotong-potong kali Ustaz Mair Atwaili bi Gus Miftah seneng karo lonte. Katanya Gus Miftah pengajian juga ngomong lonte. Beda, Bro. Kowe nuduh wong lonte, sementara saya lonte waktu itu malah saya angkat. Soalnya napa? Suara rakyat teng Semarang, pilihan DPR 5 tahun, rakyat disogok 20.000. Jajak. 5 tahun sebagai anggota DPR pengen dadi nyogok rakyat 20.000. Sementara nyuwun sewu, begenggek paling murah binaan kula setengah jam 200.000. Begenggek 200.000 setengah jam, suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwih larang begenggek tinimbang suara rakyat. Niku lak sindiran, nggih napa mboten? Mila jangan sekali-kali suaramu digadekan hanya 20.000, berarti kue kalah karo lonte. Hidup lonte, ngono. Di ruangna. Jadi konteksnya itu, tapi nyuwun sewu, kula dhewe lak ngaji karo mbak-mbak lokalisasi urung tau nyebut lonte. Mesti kula ngomongin apa warga binaan, mbak-mbak yang ikut pengajian. Saya enggak pernah, Bu, mosok ngaji karo begenggek kula bengok, para begenggek rahimakumullah, lah ora mungkin. Ora mungkin. Mereka juga kita hormati. Maka saya selalu menghargai perempuan. Ya deh yo, rungono cah lanang kuwi. Hargailah perempuan, berapapun harganya. Pinten Gus matamu kuwi, pinten Gus. Ingat, jangan menyepelekan perempuan. Padahal hakikatnya wanita itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Oh. Ngono kuwi, Di. Tambahi matamu, tambahi. Maka nyuwun sewu, awake dhewe iki dadi wong enu sing ayem-ayem mawon. Sadringe kula cerita Gus Dur banyak. Dadi nyuwun sewu. Salah satu kelemahan orang NU hari ini niku nyuwun sewu, tidak kompak. Saya sepakat NU itu ormas, organisasi masyarakat, bukan orsospol, bukan organisasi sosial dan politik. Karena NU sudah tidak berpolitik. Maka NU ini tidak boleh terlibat dukung-mendukung kepada siapapun. Secara lembaga dan organisasi, dari pilihan presiden sampai pilihan DPR tingkat bawah, bahkan pilihan lurah, NU itu tidak terlibat. Persoalannya begini, NU ini mau dimanfaatke tok. Larpe nyalon nyedak NU, begitu dadi lali karo NU. Contoh, arepe pilihan nyedak kiai-kiai NU, begitu dadi lali karo kiai NU. Maka saya bilang kiai niku suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam kaya Laos. Napa niku dong salam karo Laos? Larep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan dancuk. Maka ulang tahun NU saya mengatakan apa? Lama-lama NU itu dianggap seperti ayam. Pitik niku mang delok, pitik niku ngendok-endok dhewe, angkrem-angkrem dhewe. Nggih napa mboten? Ngendok ya ngendok dhewe, tapi begitu ndoke pitik digoreng sing oleh jeneng wong liya, telur mata sapi. Padahal endok pitik. Kenapa namanya bukan telur mata ayam? Sing kerja NU, sing nyambut gawe NU, sing entuk menteri wong liya. Kan bajingan. Tapi apapun itu kula nyuwun sewu, kula ora nesu. Gus Miftah pendapatnya apa? NU enggak punya menteri agama. Saya jawab, NU lebih besar daripada menteri agama. Ono menteri agama NU ngaji, ran duwe menteri agama NU tetap ngaji. Kula nyuwun sewu ketika ditanya, Gus Miftah apakah NU itu pro dengan Pak Jokowi? Saya jawab, NU itu pro dengan siapapun pemimpin Indonesia yang dilantik secara sah oleh undang-undang. Kenapa? Karena pada dasarnya NU itu nyuwun sewu berbaiat kepada negara, tidak berbaiat kepada orang. Maka saya mengatakan presiden bisa gonta-ganti, tapi NKRI harga mati. Janda satu hilang bisa dicari. Pirondo, kamu jangan lihat-lihatnya aku, jangan kayak gitu dong. Kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Oh, sesuk aku syuting tanggal 8 bintang tamuku sapa le? Oh, ning Ayus ngobrol bareng Gus Miftah. Bintang tamuku sapa? Wika Salim. Ngono ki ora ana sing motong Pak Didi. Gus Miftah seneng Wika Salim. Lah aku seneng Wika Salim ya lumrah aku lanang kono wedok. Oh, lah aku seneng karo Didi kuwi goblok. Masa lanang ketemu karo lanang ya dia. Tenan jeruk minum jeruk. Kuwi jenenge Laura, lanang ora wedok ora. Biasane jenenge Sucipto. Susune lancip diganjel boto. Nah. Lah kae mesti jenenge Sukarlan kae. Asu nglekar ning dalan ngono. Monggo rondone sami minggat mawon monggo. Oh, aduh. Mila nyuwun sewu, ini bukan bendera politik. Bendera NU niki nyuwun sewu ketika kita berkhidmah di dalamnya insyaallah ada selamat amin. Maka Gus Dur yo cinta karo NU. Yang bisa kita lakukan siapapun harus menghidupi NU, jangan cari hidup dari NU. Karena kebanyakan hari ini NU nunut urip. Di kowe NU apa Dudi? Yo kudu manfaat karo NU, tak ajar kowe ora manfaat. Kudu manfaat. Kudu manfaat go NU, aja manfaat ke NU. Sekarang semuanya ngaku nih NU, tapi begitu dah dilali karo NU. Udan, alhamdulillah bubar. Lanjut. Kudanan rapopo? Los Larewel. Apa meneh matane YouTuber-YouTuber ae. Oleh konten gratis sih, Bro. YouTuber iki insyaallah mlebu surga. Rungokno, YouTuber insyaallah mlebu surga. Ning matane mampir neraka. Tapi santai saja, cintaku pada orang Malang ini seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka kula dhewe nyuwun sewu, saya berkomitmen berkhidmah untuk NU. Kalau saya mengatakan saya pengen membesarkan NU, aku kewanen. NU ki wis gedhe, awake dhewe mung numpang karo NU. Dan NU niki nyuwun sewu bukan partai politik. Tapi nyuwun sewu, NU niku wonge kurang kompak. Buktine napa? Muhammadiyah niku luwih cilik tinimbang NU, tapi nyatane Muhammadiyah niku luwih sugih tinimbang NU. Tak wenehi survei nggih. Survei LSI. Warga NU di Indonesia jumlahnya 49,8% dari total penduduk Indonesia. Berarti jumlah wong NU niku sekitar berapa? 120 juta jiwa. Muhammadiyah itu hanya 4,9%. Muhammadiyah itu hanya 10% NU. Ning nyatane Muhammadiyah luwih sugih tinimbang NU. Ini persoalan kenapa? Karena wong NU niku angel kon kompak. Lah wong NU niki reso kompak, sing salah sinten? Sing salah guru TK. Hubungane nopo? Soale guru TK niku gawe lagu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dior. Pertanyaan saya, ngopo sing bledos balon ijo? Padahal ijo niku warnane NU. Nopo wong NU kon kompak angel soale balone bledos. Mula kula niku lagu dicah cilik-cilik ana sing seneng kula. Tenan. Napa pejabat Malang biyen kata sing korupsi sampai DPR korupsi berjamaah, kuwi sing salah ya guru TK. Gara-gara cilikane rikala mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu jadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Rungokno, rungokno. Hati-hati lho, aja nganti korupsi. Aku isin lho ana pejabat yang Malang sak panggung karo aku moro-moro telah ditangkap KPK. Ya Allah. Aja, Dik, aja. durung matamu kuwi durung. Maksudnya durung apa? Oh, durung dadi. Nah, mila umume dadi di aja nganti. Ya ora, korupsi. Kowe lek ora duwe dhuwit ngomong aku. Kowe lek ora duwe dhuwit dadi wakil bupati mara ning pondokku. Ngopo? Ayo nangis bareng. Ayo. Tak wenehi filosofine dadi pejabat. Niki mbuh calon pundi mawon sak Indonesia sing nonton deloken kula. Kula aja ngomong niki Pak Dalange wae sinten Pak Dalange wae. Endi Dalange wae? Oh, Ki mungkin nak salah dibenerke ya Ki ya. Soale dalang. Dalang wayang kula dalang kerusuhan. Sing penting padha dalange. Ya beda. Kuwi kan gondronge kaya Habib Bahar. Saya tidak membenci siapapun termasuk Habib Bahar. Saniki di penjara ya muga-muga teng mriko betah, ngoten. Loh. Tak lara betah lah ya stres. Lah betah menjalani secara ikhlas metu lak wis ampik, ngono lho. Goblok banget cah iki. Kaya kula wingi takoni, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ditangkapnya Ustaz Maher? Saya bilang mudah-mudahan beliau kuat, beliau sabar. Kula matur, sabar antar wates napa mboten Gus? Ora ono sabar iku ora ndek wates, sing ndek wates mung Kediri aku ya ngono to. Tak dongake muga-muga Ustaz Maher sehat. Kan mesake ada kasus hukum kok masuk sakit. Ngono tak dongake. Aku wong apian kok. Nyah-nyoh pokoknya. Wong kadang-kadang pengajian ditransfer keri aku yo ora apa-apa kok. Iki ngopo iki malah? Dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Awene nggih. Lurah sing paling apik niku namine sinten? Lurah Bodronoyo. Bodronoyo niku sinten ki? Semar. Gus Dur niku lak jaman dadi presiden dinisbatkan kados Semar. Kula nate diskusi kali Pak Mantep, kali almarhum Ki Entus Susmono. Niki tongkat sing kula nggone iki tongkate Ki Entus. Sakderenge sedo kula diwasiati niki. Nyoh nggonen Gus. Entus niku lak ngaji kali kula. Pas sakderenge sedo niku kula duweni tongkat niki. Jenenge kula waktu itu bar loro, Entus sehat. Gus jenengan bar sakit. Engko tak wene tongkat. Iso nggih sandaran pas pengajian. Kula diwene tongkat niki sebulan kemudian Mas Entus sedo. Mila tongkat niki ora bakal tak wenehke Pak Didik. Ora bakal tak wenehke. Malah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ki Dalang. Kok wale nyembir nyembir. Iki son muran ngangung-ngangung wae. Angel temen tuturanmu. Goblok men ta iki. Nyuwun sewu. Semar nika tangane wonten kalih. Iki ta. Mang delok tenanan. Iki nasihati seluruh calon pejabat di Indonesia. Di rungokno kupingmu. Lah iya mosok rungokno dengkulmu lah ya salah. Begitu aku munggah rene mbak mbai, "Wow, sarungnya lucu." Ha? Apalagi isinya. Kok kamu bahagia banget sih? Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Ambiar, ambiar. Tangane Semar niku sing tengen teng pundi? Teng arep dhuwur. Bentuke tangane Semar niku pripun? Ndute ngeten iki lho. Nggih, iki nggih. Ndute ngeten iki. Niki ingkang dipun wastani napa? Dadi pejabat niku undang-undang pertama kudu njogo hablum minallah. Hablum minallah niku tegese napa? Mlebu apa iki? Mlebu apa metu ya? Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Niki Semar. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Mila dadi pejabat begitu dilantik kudune mboten hamdalah tapi innalillah. Aku dadi pejabat mergo dikersake karo Allah, selama jabat diawasi karo Allah, sesuk rampung saka jabatan kabeh pertanggungjawabane karo Gusti Allah. Mila ora mungkin iso korupsi. Begitu nang njaluk tulung mlebu kantor, bupati pasti mengatakan, ada yang bisa dibantu? Tapi lah nekono kok mlebu kantor, ada yang bisa dibagi? Matamu. Allah, Allah, Allah. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Tangane Semar sing setunggale teng pundi? Neng buri. Ning lak tanganku ning buri sing nyekel mik sapa? Kayak penyanyi dangdut aku. Tangane Semar sing ning buri niku nyuwun sewu, ngatung menduwun apa nduding mengisor? Nduding mengisor. Niki kang dipun wastani hablum minannas, metune nafas diniati rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Mila Semar niku sombane somboyane napa? Laku utama nguntungake wong liya. Dadi pejabat kudu ngene, malah ngatung goblok, goblok. Tangane nduding mengisor niku Semar ngajari awake dhewe. Hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Hablum minannas, metune nafas diniati rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Mila dadi pejabat niku golek jeneng, orang golek jenang. Lah ngene niku mau ngatung apa-apa dipangan. Mila kula tau ngaji teng suatu daerah. Kula beto sopir, sopir kula bengok. Iki dalane elek sing rusak niku trek-trek niku lho, Mbah. Kula jawab, kowe salah. Iki dalane rusak elek, kuwi sing rusak duduk trek, tapi sing rusak mobil mewah. Lah kok sakit, Mbah? Iya, soalnya duit sing kudune nggih dandani dalan, diuntal karo pejabat nggih tuku mobil mewah. Rungokno. Ya aku mergo tresno karo kowe, Di. Ora trimo ya muduno. Ayo diterokke. Hei calon pejabat. Sing banter. Hei calon pejabat. Rungokno kupingmu. Hablum minallah. Mlebune nafas. Diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minannas, metune nafas. Diniati rogo nguntung ke wong liya, minimal orang rugek ke wong liya. Hei pejabat, laku utama nguntungake wong liya. Didi ruwana kupingmu. Ana calon liyane sing teko ra iki. Rene tak kombah sisan ngene. Kula nyuwun sewu nggih, kula niku sampe katake kanca pejabat, kabeh nggih kula openi, ngaji kali kula nggih sapa mawon angsal. Tapi kula niku lara ati lah ana jamaah kula niku kok nganti kecekel KPK. Di Indonesia itu bupati sing dicekel KPK sudah 120 orang lebih. Jajal 120 orang. Lurah sing dicekel KPK luweh akeh meneh, ana 700 lurah sak Indonesia. Lah lurah niku dosane napa? Biasane nguntal dana desa. Eh lurah ndi wonge? Oh, Pak Delang nyelurahi. Kok geragas men wis dalang lurah. Lurah iki alune teng Blangkrah. Mila nyuwun sewu nggih, NU tidak berpolitik. Makanya ade selo-selo mawon. Kalau toh kemudian kita berbeda pilihan, tetap niku sedulure jenengan. Jangan dianggap musuh. Pilkada niku 5 tahun pisan, seduluran niku sak lawase. Nggih napa mboten? Lan jenengan musuhan karo tanggane hanya gara-gara beda pilihan. Jajal tak takon, sesuk lak jenengan mati, sing gotong sing ngopen iku tanggane apa bupatine? Tanggane. Lan jenengan keluwen yang pertama kali tahu tanggane apa bupatine? Tanggane. Lan jenengan ajeng lairan sing bantu pertama kali tanggane apa bupatine? Ayo tanggane kok gara-gara pilihan bupati kok langsung pririk-pririkan. Wis santai-santai mawon. Barak Wah, krek. malah bojone dilirik tanggone. Emang raimu bakul gendero ngacengan. Kowe ngomong manuke cilik. Bener. Kok cangkeme ngomong apa nek kayak gitu. Ela, ga, sadrenge kula bahas babakan Gus Dur. Ayo selawatan dhisik. Ayo selawatan dhisik. Njaluk lagu napa? Lagu lawas apa lagu ganyar? Lost Doll. Oh. Lost Doll versi Gus Miftah. Kowe njaluk apa? Apa? Oh lah. Oh, kelayung-layung rondo. Rondo. Apa lagune Pak Didi lah malam Jumat? Ha. Enak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Eh? Malah kowe kaya wong panitia surga. Kula kok kula wingi salat ning masjid dalan, moro-moro ana wong kaos tulisane panitia surga. Mundur alon alon merga sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Lak dalang ya beda meneh. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa diundang ngaji amplope rasa piro. Oh lak didik ya beda. Beda. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Sangel-angel. Ayo, apa meneh? Apa meneh? Sak jaluk-jaluk tak kae kabeh pokoke. Ayo. Lost Doll. Ya. Tarik sis. Biyen aku sebeta suwe-suwe. Hop hop hop hop. Kok suwe-suwe mlumah ki ngopo iki? Biar aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biar wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Sing bener selawatan. Kok lebokke mawon iki lho. Oh mlebu pawon. Bayarane ra akeh kok. Tambah tambahi. Sampun jam setengah kali. Oh. Bro. Degane ndi? Lah rupane kaya ngene aku ya ora tega ngombe kok. Wong malah bar ngombe degan silikku kremenen iki kok. Cuman iki lak ngaji, iki ne digua ben aku ora ndarane sponsor. Kan aku orang terkenal. Emangnya Didi. Tapi memang pejabat yang baik itu Pak Didi cukup seperti air putih. Sederhana sih tapi penting. Iya ngono. Tepuk tangan matamu. Alah. Iki piye ngombe iki? Sebetane karo paru kok ireng-ireng. Ora apa. Anjir bekas iki. Iki bekas cangkemmu. Oh iya. Tapi ora apa-apa, ireng ora masalah. Putih tidak berarti suci, hitam tidak berarti kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Masuk deh. Kok kayak banyu putih ya? Pengajian bulan Gus Dur akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sak ngerti ku sak nggon-nggon sing cerewet ki cangkem wedok. Lah iki wong lanang kok cerewet, berarti wong lanang cangkem wedok. Yo ngaji ku yo mbak-mbaki nyantai iki lho, ya ora. lungguh ngarep dhewe tungkae slonjorke. Ya Allah, tungkae mletek-mletek. Kaya ngono celukane mamah. Lah lah lah. Mamah tungkae mletek-mletek. Kula ki wong Malang biasa mawon nggih. Nyeluk bojone ya ora usah nganggo basa sing kene-kene. Nembe ngaji sebulan nyeluk bojone. Assalamualaikum ummi. Lah lah lah. Iya abi. Ketemu kanjen assalamualaikum akhi, akhi, akhi. Lah biasa wae lah kaya bapak ibu ngono wae. Mila wong Jawa ki ampuh jenenge ibu. Mila diarani asi, air susu ibu. Lah nyeluk bojone mak, asem, air susu emak. Lah nyeluk bunda, asbun, air susu bunda. Lah nyeluk bojone umi, air susu umi. Masa asu. Ayo ngasu dulu. Ini rasa gaya gaweane becake papah mamah. Papa mau kemana? Becak dulu mamah. Mamah teng mudi, mususi berasal halayu rapantes. Mususi, mususi bahasa Indonesia apa ya? Mususi beras. Ini bahasa Indonesia apa? Eh? Kok laundry beras matamu? Beras kok di laundry ke piye tadi? Eh, beras kok di laundry ke piye tadi? Mila itulah indahnya bahasa Jawa ya. Lah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kita tetap suki bahasa Jawa. Baju ya dicuci, beras ya dicuci, sempak ya dicuci. Lah Jawa kan beda. Beda. Beras kuwi di ususi, baju dikumbai. Beda. Telek iki lho, metu silite ngendi beda kok jenenge? Ayo takonan tak jawab, jawaban ya. Telek pitik jenenge apa? Lencong, pinter. Telek wedhus jenenge? Rindel, telek sapi jenenge letong. Pantesan tak ajak ngaji ra nyambung-nyambung soalnya uteke kebak telek. Angel-angel. Lama diajak ngaji ngangoh-ngango, bahasa takone telek ngerti. Sene mburi bengok diancuk iki ya ini. Lunas rong. Dereng podo ngaji kira sambil mikir sangu le. Aku kurang ngaji atau mikir amplop masih mikir panitia kok. Aku malu mikir malah ndrani panitia melakukan mau dibedek degan aku tak rata umbe. Aku khawatir gege sangune mau degan. Los wow bocah-bocah Malang ya kurang ajar kok. Bulan poso le degan ki difoto, posting ning Facebook. Statusnya apa? Siang-siang gini bulan puasa lihat kelapamu lihat apa kae? Kok apa udu gas tabung gas ki lho. Tabung gas 3 kilo difoto. Diposting ning Facebook, serasa lihat degan matamu, matamu. Oh, matamu ki katarak aku. Sing lebih parah meneh apa Pak Didi? Coro difoto. Ya Allah, kurma. Ya Allah. Keret karet gelang di foto super mie yang paling ciloko no rondo nih gini atau jam 10 bengi posting status aku kedinginan nih ya Allah dalangnya melu komentar tak kancani po iya Didik komentar cemungut cemungut cemungut serondoy santai mawon atau gak kasih jumlo mudah-mudahan segera menikah dengan janda amin. Lho, kamu enggak tahu kelebihan janda. Kuwi lak rabi karo rondo le, ibarat numpak jaran ra perlu diajari mlayu dhewe. Pandane kok janda itu semakin banyak di Indonesia gara-gara ada iklan. Janda semakin di depan. Lah kuwi masalahane. Cangkeme rondo iki lho, ya Allah. Kuwi rondo, Nduk. Oh, parsan dilaku ndomblong banget. Sorry ya, Nduk ya. Kuwi tolong kamu mundur dikit. Ah, jeleknya kelewatan. Iya. Ora apa-apa. Dasar lemu ora masalah. Ora masalah nduk ya. Eh, para cowok, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan cewek yang langsing. Kenapa kalian harus menikah dengan cewek yang gemuk bukan yang langsing? Karena cewek langsing hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lemu, yes. Ilo mbake bangga dadi wong lemu. Jajal, sak awak weteng kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bon, saat ini ngerasani Gus Dur. Saya punya banyak cerita tentang beliau. Tahun 2004 sampai 2006 saya tinggal di Jakarta sebagai kepala cabang Prima Gama teng Jakarta, tepatnya di Cakung. Setiap minggu pagi kula niku gadah kewajiban sowan Gus Dur. Saya mewajibkan diri saya untuk sowan beliau teng Ciganjur. Ketemu ra ketemu ana Gus Dur kula teng Ciganjur. Ora. Satu saat nyuwun sewu. Tahun 2006 awal, Pak Yudi, Gus Dur ngendikan ngoten iki. Kowe iki mulya ning Lampung apa mulya ning Yogya? Sajitake ngene. Mulya ning Lampung gedheke pondok keluargamu ning Lampung utawa mulya ning Yogya gawe pondok ning Yogya. Lah kula takon jaman sakmonten. Lah kula mulih teng Yogya kula kerjane pripun, Gus? Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang Prima Gama. Gus Dur jawab, "Ora usah risau dengan pekerjaanmu." Kula takon, "Lah pripun? Soale rezekimu manggone ning Bokong." Aku lo mikir, tahun 2006 niku rame-ramene penyanyi dangdut modale Bokong. Inul Daratista, Nita Talia, Dewi Persik itu kan munculnya 2006. Lah kula mbatin, apa kula kudu melu-melu kaya Inul? Karena waktu itu kan rame-ramene goyang ngebor, goyang ngecor, goyang nglepo, goyang ngecet, goyang ngaci sak piturute. Nah itu. Aku ora nggih goyang apa aku ngono. Apa goyang blangkon? Goyang slender ki piye? Ndase ning ngisor. Oh, kene kene. Contoke goyang slender kene. Tapi mergo niku dawuh kiai yang saya meyakini Gus Dur niku waline Gusti. Lha kula nggih percaya. Nggih mun Gus kula mantuk sami nang watokna. Kula mulih. Akhire napa? Dugi Yogya bulan Mei ternyata Jogja diguncang gempa bumi. Ber! Gempa bumi. Lho gempa bumi ya ki ya mesti ngeter, ngono ya ora pantes. Duar, gempa bumi. Begitu gempa bumi niku nyuwun sewu. Kula kan jaman niku tasik melu maratua kula. Teng Ring Road Utara cedak kampus UPN. Jaman niku pokoke kula tasik melu maratua kula wong kok kidul, wong kidul niku, wong pantai Parang Titit. Parang Tritis. Kok Parang Titit ya apa ya? Parang kok Tritis sinten lho. Aku ki salah ngomong. Ora kena ngaji kok ngomong titit. Nah. Ya, aja diulangi ya. Sesuk meneh lak ngaji aja ngomong titit ya. Ora kena. Dadi lak ngaji ora pantas ngomong titit. Titit ku ora pantas diomongke nggon pengajian. Kok Gus Minta ngomong titit conto. Lak wong lanang wi titit, wong wedok tutut. Lak banci titut. jangan menghina banci. Banci iki lak ngamuk tenagane dobel. Lanang karo wedok metu kabeh. Tenan padhake. Lanang karo wedok niku rekoso pundi to? Tetep rekoso wedok. Lanang rekoso kula, Gus. Kula sunat kok wong wedok ora ngrasake larane sunate wong wedok lanang. Wong wedok yen jawab, "Ya rekoso aku." Nglair iki larane ra umum. Jajal saiki ayo didajal. Apa? Aku nglairke bola-bali kuwi ya sunat bola-bali modar kowe wong lanang. Entek manukmu tak kandhani. Apa aku seneng karo wong wedok? Aku ora seneng karo wong lanang. Mosok jeruk minum jeruk. Wong wedok pakai kuat tenan. Apa piye? Pabrik susu lore gawa dhewe. Didik ki lemah. Gondok lore sambatan karo manuk. Kok gelangmu apik, Dik? Delok iki gelangmu Dik, wah apik. Orang-orang aja lo. Kaya jam kowe larang jam kowe jamu. Jamu apa toh? Paling Alba. Ya, Dik ya. Iki mau ngomong apa toh? Oh, Parang Tritis, kok Parang Tritis iki lho. Wong-wong Parang Tritis niku, Pak Dik. Ngalor kabeh mlayu mergo wedi gempa bumi. Jaman samono nyuwun sewu. Waduh, ana sing bengok-bengok. Nyiroro kidul ngamuk. Mlayu ngalor. Banyune tekan selokan Mataram. Lho kan biyen selokan iki ana banyune. Ngalor kabeh. Akhire napa? Omahe maratua kula niku ambruk. Kula waktu niku mbatin. Lah aku melu dawuhe Gus Dur kok malah rekosoe kepiye? Pekerjaan ilang, malah kena gempa bumi maratua kula omahe ambruk. Padahal tahun 2006 niku kula mau 5 kalih maratua kula. Napa niku mau 5 madep mantep mangan melu maratua. Bahkan akhirnya M10 madep mantep mangan melu maratua maratua moring-moring menantu meneng mawon. Lara raga tok sambat. akhire M15 madep mantep mangan melu maratua maratua muring-muring menantu meneng mawon maratua mati menantu melu marisi. Maratua ku jawab M1 napa Pak madamu. Akhirnya kula batin, lagi kepiye iki? Saat itu Gus Dur berkunjung ke Jogja. Melihat gempa bumi yang ada di Jogja. Gus, kula ngawal, kula takon. Gus, kula ndherek dawuh jenengan kok kula rekoso niki pripun? Lah pri, lah kepiye? Kula mbiyen mulih teng Jogja niku lak dawuh jenengan. Kula tekan Jogja kok malah maratua kula omahe ambruk padahal kula nunut. Gus Dur mung jawab sing sabar. Lah kula kedah pripun? Sabar. Pun ngomong tadi kutok, mau sih lucu Gus Dur takon ini karo wartawan. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Jenenge Gus Dur gih. Gus Dur jawab, Bantul gempa bumi itu yang salah DPR. Lu, salahnya apa Gus? Salahnya sendiri Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-ramenya undang-undang pornografi dan porno aksi. Kulara Gus Dur raiso niku. Lu tenan. Salahe dhewe Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Lah waktu niku kula gawe pengajian teng gara-gara gempa bumi niku kula matur ora usah wedi. Setahun kemudian kula jek rekoso pengajian teng Panten Depok. Saya diminta untuk pengajian tentang napa? Bahwa gempa bumi niku karepe Gusti Allah ora mergo karepe Kanjeng Nyi Roro Kidul. Aku ngajine panggung li. Muga-muga jek ana videone. Kula ngomong Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin Allah. Bukan karena Nyi Roro Kidul. Banyu segoro kidul munggah le. Jamaah pengajian Melayu kabeh. Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk. Kula ning ndhuwur panggung Pak Idik bengok. Ra usah wedi. Lah Nyi Roro Kidul metu tak paranane. Lah ayu tak rabine. Niku tahun 2007 nopen kula lali. Akhirnya banyu segoro balik meneh. Ketoke Nyi Roro Kidul jijik ketemu aku. Kenapa? Karena mungkin Nyi Roro Kidul tidak napa ini enggak tahan melihat ketampananku. Wah, balik. Wis, tak lakoni terus nganti kula ngaji kitab hikam baru kula ketemu jawabane napa Gus Dur ngendika rezeki kula manggone ning bokong. Tahun 2007 kula angsal undangan TV. Jaman sakmono namine La TV. Saniki dadi TV One. Heh, apa? Alah cangkemmu sok Inggris. Wong tulisane One kok. Apa emang sing iso bahasa Inggris mengawakmu tok? Aku ya iso. I love you. You love me. And you lop-lopan. Nah, gampang. Jam tangan bahasa Inggris apa Pak Lurah? Pak Didik. Clock. Jam tangan rusak, o'clock, o'clock. Pintu bahasa Inggrisnya door. Rono kuncine gedor, gedor. Gampang. Run, lari. Running, berlari. Swim, renang. Swimming, renang. Sing, nyanyi. Singing, bernyanyi. Kok ngising matamu? Song, lagu. Songong, belagu. Gampang bahasa Inggris ya. Apa mana bahasa Arab? Oh, gampang banget. Obat manjur. Bahasa Arabnya apa? Gampang. Mustajab. Loh, obat manjur kok? Ya, mustajab. Oh, no. Gajah berjalan di atas laut. Mustahil. Penyanyi keroncong. Musmulziono. Gampang bahasa Arab. Musmulyadi. Lagi apa pagi sore? Bahasa Cina aku biasa ngajarin Taiwan. No. WC, Leng Taiwan. Bojone oke, liceng we. Dalange papat. Ah, iki namanya Ki Liceng we. Ha. Liceng su iki nyek banget iki. Masa liceng su. Oh, liceng suwi. Bojone oke. Jenengan bojone karo ta, Pak? Oh, ya wis pantes lah dalang. Tapi tak pikir-pikir dalang ki ra pinter ya. Lah kepiye? Sindene wahyu-wahyu sing disapang debok. Ada. Lah mosok sindene wahyu sing debok iki ya Allah. Terus ngomong dhewe dijawab dhewe. Aku seneng lah ketemu dalang. Soalnya ben kanca kula akrab niku almarhum nggih entus. Niku ben bulan pisan nggih dolan teng pondok kula ngaji kitab hikam. Jadi entus niku angsal oleh guyonan niku nggih saking pondok. Kali ki Sragen Abasari Bidayatullah niku. Muga-muga ki entus husnul khatimah. Amin. Yo lak dalange kesusu monggo mang nyusul. ning lak ning akhirat, lak ning akhirat kuwi kiai wis akeh, lak dalang jarang. Insyaallah sesuk aku mlebu surga bocah-bocah ki ageng wali ki ngancani aku. Amin. Ning yo kuwi ning surga aku kulon bidadari awakmu menggamelan tok. Dadi menghibur kiai. Lah dalang ki mergo seneng ngaji insyaallah sesuk mlebu surga mergo disafaati karo kiai. Kan kaya kula ora ngerokok. Sesuk kula ning surga bakal ngerokok karena yang diet tidak dilakukan di dunia besok di akhirat diperbolehkan. Lah kula ning donya ora ngerokok, sesuk kula ning surga ngerokok. Begitu kula ning surga jeng rokok ora ana geni. Lah aku kelingan dalange ning neraka. Kula ngomong karo malaikat, malaikat dalange kok mangtaske saking neraka king mlebu surga nggawa geni. Ning ya kuwe begitu aku ngerokok, kalon karo bidadari nyekeli geni terus. Ya Allah. Paling kiai NU niku serang rokok mung kula dhewe. Ayo ibu-ibu, mbak-mbak, kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak? Gus Miftah. Aku ki mbiyen nggih, taun 2007 diundang ngaji terus ning Tegal. Ditawani ngerokok nganggo bahasa ngapak, ra enak belas. Pak kiai iki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote sapa ya aku ngono. Ngapak iki jan bahasane nyenengke kaya blukuduk blukuduk blukuduk blukuduk. Ana wong Tegal dolan marang Cirebon, memarang Bandung. Begitu masuk kota Bandung ngidak tembelek. Lah wong apake lak bengok, taine sapa ki? Nah, wong Sundane jawab, "Iya, mah taine urang." Ngono. Wong apak ngamuk, "Ora percaya taine urang kok gedene sekiyek." Ngono. Oh, bedane bahasa ngapak karo bahasa Jawa kaya awake dhewe lak mung siji. Lah wong suwa ngapak nganggo A, wong Jawa nganggo O. Sego dadi sega, boto dadi bata, loro dadi lara. Ning ora ana kantal ora ana. Lho, bener ya? Bener, Dik. Apa gunakan dulu ya? Shalawat ala Nabi Muhammad. Akhirnya napa kula ngaji hikam baru ketemu jawaban dari apa yang disampaikan Gus Dur, rezekimu manggone ning bokong. Napa wonten kitab hikam menika lak rezeki niku dibagi wonten kalih. Ana makom kasbi, ana makom tajrid. Jenengan sing biasa ngaji hikam mesti ngerti niki. Ana makom kasbi, wong kuwi oleh rezeki mergo nyambut gawe kelawan dadi DPR pegawai negeri bupati, tapi makom tajrid kuwi nyuwun sewu oleh rezeki mergo ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Akhirnya kula pun pas tak niati aku ngaji ngopeni umat ning omah. Pun niku tok. Zaman kula teng La TV niku kula ketemu kali Gus Dur. Wis tok percaya rezekimu manggone ning bokong. Saat itulah kemudian gara-gara sono klu kula kudu ngaji hikam, akhirnya kula buka kitab hikam. Di situ kemudian ada kalimat hikam yang sangat menarik. Napa? Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu percayakan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Jadi menungso niku ora usah gaya, awake dhewe niku iso mergo digawe iso kali Allah Kang Maha iso. Lanjenengan percaya dengan kemampuanmu ora bakal dadi apa-apa. Aku kampanye ngalor ngidul mesti dadi bupati sing kandha sapa? Percaya karo Gusti Allah. Wong teng Madiun niku nyuwun sewu, sing lanang nyalon lurah, Pak Didi. Sing wedok ora nyalon, tapi mergo sing nyalon kudu loro bojone melu-melu kok nyalon. Sing lanang ngalor ngidul kampanye, sing wedok mung masak ning omah, begitu coblosan sing dadi bulurae niku. Jadi nyuwun saya ulang jenengan saat ini percaya, percaya karo Gusti Allah. Sing iso ndadekke awake dhewe iki mung karo Gusti Allah. Percaya, donga. Ya Allah, bila bupati itu jatahku, jadikan aku sebagai bupati ya Allah. Namun bila bukan jatahku, ya tetap jatahku ya Allah. Ya pada kan orang dorong-dorong dengar gitu. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Kadang-kadang dengar aku dipaksa kok di. Pikir rasa wae anan wae rungok nong ngajiku. Oh, pengen me aku tak tambahi gus ya matur nuwun. Zong. Jadi percaya, kita itu mampu pak, karena dimampukan oleh Allah. Kita itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Ayo, jenengan itu bisa turu. Orang kok mergo pinter turu? Mergo digawe turu, karo Allah sing gawe turu. Wong nyatane kata, wong mapan ndur amben, maca donga bismika Allahumma ayya bismika amun, diremremke matane ra merem, merem. Tapi lucune wong Malang, lak ndur amben maca donga matane ra merem-merem, lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane merem. Mila kula kandha, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Begitu khotib, ya ma'asyiral muslimin, jamae ketoke khusuk, bunuh produksi air mineral. Ces. Dadi nyuwun sewu, la kula sakniki ngaji jenengan ngantuk, mang bablaske ra apa-apa niku nikmat. Ning kula pesen Imam Al-Ghazali dawuh annaumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu, berarti pengen cepat-cepat mati. Iki sapa kita kemana? Oh. Pak Sanusi itu saya yakin sudah meninggalkan dunia hitam. Bukti napa rambutnya putih kabeh. Genit ah kamu ah. Ya, Mbah. Oh. Ini posisinya sekarang sebagai bupati. Yo, lah bupati sah. Lho, bupati kan tekan sanggon-gon ya. Ning gon Malang mriki enten sanggar palonten mboten Pak Bupati? Ngun begengke enten mboten. Oh ya. Lah ana kula aja mriko nggih. Ngecek. Pak Didi tau moro apa ora? Ora, Dik. Es, muga-muga jenengan panjang umur nggih. Eh, iki menengo cangkemmu. Jane mau dongone iki wis mandi gara-gara kowe ngomong dadi ra mandi. Kowe iki lahir wis salah kok. Kula pesen nggih, Pak Sanusi, Pak Didi, tak kaya filosofi siji, sate kira terus kene wae. Bayi nika lahir sing metu sikile apa ndasin dhisik? Sirahe dhisik. Kenapa bayi itu lahir yang keluar kepala duluan baru kaki? Bahwa pemimpin itu harus berpikir sebelum melangkah. Kuwi larang kuwi, Pak. Larang. Larang kiai viral ra ngerti ngono kuwi. Nomor loro. Bayi kan lahir tangannya gegem apa begar? Gegem. Ngopo bayi lahir tangannya gegem lah begar darahnya rusak kap. Cakar-cakar kok kepiye? Boten. Ngopo bayi ini kok lahir tangannya gegem? Nyuwun sewu. Seolah-olah orang di dunia itu pengen menggenggam dunia seisinya. Mula tangannya gegem. Duit gegem. HP gegem, sertifikat gegem, pangkat jabatan gegem. Tapi ingat, bojone tanggane gegem. Tapi ingat, sak kuat-kuatin jenengan gegem bondo donya, wong mati kok tangane gegem napa begar? Begar, ora ana wong mati tangane gegem kecuali petinju mati ning ring. Ngopo? Wong mati tangane begar. Soale dia mengingatkan kepada kita, sekuat apapun kamu menggenggam dunia, pada akhirnya akan kamu lepaskan juga. Duit lepas, jabatan lepas, bojo lepas. Mila kula ndek syair, yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Didi. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah Salatullah oh. Tak dongake anak-anak yang jenengan tak dongake bocah cilik diwulang ngaji menengon dhisik aku ndongon dhisik melatang tung tang tung wae malah koyo ledek munyuk tak dongake ya Bocah cilik diwulang ngaji, yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Amin ngono lho. Ah telat malaikate minggat kesuwen. Ulangi. Amin ke ya, bareng-bareng ya, yang kompak ya, aja telat ya, prok jadi apa? Malah kayak Pak Tarno ya. Bocah cilik diwulang ngaji, urang mau telat lagi kesusu, kesuh aku. Gorene tiba ke primen ya, untuk kanda nurung malah tiba, tiba maning ke primen. Ulangi ya, bareng-bareng ya, aja telat ya, aja ke susu ya, prok jadi apa? Bupati, kiai, jadi bupati. Bocah cilik diwulang ngaji. Ngenteni cangkeme nyong kiai baru amin, goblok. Aja mancing-mancing nyong emosi ya. Aja kayak kue ya. Kan nyong rak penak karo bahasa nusi ya. Wis tua kon guyon karo cah cilik-cilik kayak iki. Untung sanusi sabar. Jadi nyong batin, manuk kiye agamane ana loro, siji Kristen, nomor loro Islam. Manuk Kristen buktine ana burung gereja, manuk Islam mprit kaji. Mprit kaji kiye siapa? Mprit kaji sing ndase putih. Berarti kaji sanusi empret kaji. Biasane kiai lawas rambutnya putih, kiai wis nafsune ora gede-gede. Dadi lek di pejabat mudah-mudahan ora kakek nafsu, amin. Ora nafsu korupsi, amin. Ya isin karo rambute ya. Padahal nang nyongi mbate nek rambute kiai putih, kirine rupane kaya apa ya? Tapi itulah hidup. Kalian harus belajar kepada bulu ketiak. Kenapa? Walaupun dia terjepit, tapi tetap tumbuh dan berkembang. Melambai lucu. Rambut kelek di rebonding. Aku gila ngomong rebonding lek kelingan sholat. Ono wong desa nggen kula niku lak dadi kiai kampung. Lah anak niku rambutnya gondrong kriwel-kriwel. Begitu mulai rambutnya lurus. Lah takoni karo bapake, kok rambutmu kriwel-kriwel dilurus ya? Anaknya jawab, kulo rebonding pak. Rebonding ini apa? Diluruskan. Rebonding ya diluruskan. Begitu sholat Jumat, atau bapak ingin mami, langsung telok bengkakang. Tolong, softnya di rebonding. Ya bener ya, softnya di rebonding. Tapi ya ngelurus ke sopi rasa gaya. Luruskan dan rapatkan, bukan menginjak kakinya teman, betul? Kodong-kodong lo ngomong ini doyak ini, lo menang ini. Allah, kulo tahu. Wong kono bar wudu si kile korengan ngoyak tak idak. Minggir lah. Diluruskan, bukan tidak idak tak kandani. Si kile celutak. Boh, wakbar. Kira apa-apa, wong sedakep kayak kan hukumnya sunah. Mila wong timur tengah kono Allahu Akbar biasa. Warpe ngene sing sunah Kanjeng Nabi di bawah dada di atas budel. Allahu Akbar. Ning nyatane beda-beda to. Ana wong wedok bulan poso, ana keluwen Allahu Akbar. Ana ra? Ana. Salat subuh kademen Allahu Akbar. Ngono. Ada. Ana sing mesake ra kuat beres PP. Allahu Akbar. Cendek banget yo Allahu Akbar. Siapakah dia? Flu burung. Yang tidak boleh itu satu, janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Allahu Akbar. Mila napa wong mati ini, wong sholat ini kok sedagap, soalnya latihan, mati. Wong mati kabeh sedagap, orang ada sing malang, kerik. Nah, mung kula pesen kali Pak Didi, sholat mati, kain kafane ijo, wong jenengan wong NO. Ya tau? Walau begitu mlebu liang kubur, malaikatnya bengok, wow, lontong. Ora apa-apa NU ya. Kayak degan iki NU ya. Tapi Pak Didik niki kaya semangka. Nah, semangka, semangka niku njobone ijo jerone abang. Berarti Pak Didik iki wong NU tapi PDI ho. Oh, gitu. Ngerti aku. Tambahi. Api lho semangka api lho Dik, madake. Kok nang guyu-guyu Dik tenan iki Dik. Arek sis. Didik. Ya kan semangka. Ayo diamin ki. Bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi ki urang. Kiai sing nomor loro. Ya ancuk ngene. Aku kesel aku. Kiai. Amin. Kayak kiai lah. Primen ya. Ana nyong kesel. Ora tambah. Kopine ora enak. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai. Jos. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, gelut-gelutan pilihan bupatian. Salatullah salamullah ala mati men awake dhewe kelingan mati ora terlalu cinta kali dunia. Mila nyuwun sewu jenengan oleh dadi bupati, tapi ingat jangan pernah bela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Jenengan dadi bupati 5 tahun perseduluran selawase. Amin Allahumma amin. Arema 1. Ngokne ge ya. Rambutnya dicat ya Ki ya. Asli. Tapi aneh ya rambutnya putih, hidupnya ireng. Kok hidup ramai ireng ya? Gusti Allah ini mau hadil ya Pak Didik ya? Podo-podo rambutnya manggone beda, jenenge yo beda. Ya Allah. Ya kan beda. Ning dhuwur sirah jenenge rambut. Ning dhuwur mata arane alis. Sing nutupi mata jenenge idep. Ning dhuwur cangkem jenenge kumeh. Kumis. Ning isor cangkem jenenge cengkot. Ning jero kelek jenenge kampret. Ning di mana? Sing sijine nyong lali. Pas pelajaran kuwi nyonge micah. Rondone, ayo, ayo. Rondone bar, kamu habis gigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Sederek kita sedaya jalar estri anem lan tuwa anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilingono yen bakal ketimbang timbalane ora kena maha kuasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuasa ora gelem mesti dipaksa salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sandangane diganti putih yen wis tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa ayo selawat sing banter ngusir corona salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah kelasa turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa kelasa salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi muhammad jang kata Gus Dur apa jangan pernah membela mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Mila nyuwun sewu kita berdoa pilkada dimanapun termasuk di Malang insyaallah kondusif. Percayalah siapakah yang terpilih di Lauhil Mahfud niku wis ana tulisane. Sing jelas sing dadi jenenge dudu Miftah, yakin. Sapa? Ya wis amin. Aku ora nyalon kok dadi. Iya ra mungkin ya. Jadi amin ngono lho, Dik. Kuwi juga yang susah. Mengso arep pilihan karo pamu kaya kotak infak. Enten duit ya jangan, wis yakin bahwa kamu umpama jadi pejabat kuwi ra mergo duit tapi mergo karepe Gusti Allah. Kayak gitu ya, Bah ya. Iya. Aku janji Pak Bupati lak dadi orang ngundang Gus Mutah. Betul? Nyus sing larang. Jadi nyuwun sewu, niku kula waca kitab hikam ketemu nih. Saya ingin memberikan semangat kepada adik-adik saya yang muda-muda ini. Leh, ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia, betul? Yakin. Ojo kaya kowe saiki kon kerja ora gelem nyambut gawe ora gelem bisnis ora gelem nggawe status WA kan indah pada waktunya. Ndang tang nyole, turumu miring. Ilermu mambu. Ketika kemudian Allah berkehendak luar biasa, bagaimana kemudian saya merasakan keakbaran Allah, dan itu pelajaran saya dapat dari Gus Dur. Mila kula yakin ngendikane para winasis Gus Dur niku wali. Wong niku sing mripate reson delok atine padang ning Indonesia niku mung ana loro, siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Apa mengerti? Sopo sing digendong si buta dari gua hantu? Kae wong iki. Ora ya. Oh kliwon kaya. Coba. Mula lak kula ngomong niki, kula dikelingan Pak Sanusi. 7 presiden Indonesia menurut Ronggo Warsito. Niku ternyata salah jenis Gus Dur niku bener. Nomor 1, sinten niku presiden Indonesia? Satrio Kinunjoro Murwo Kunchoro. Seorang presiden yang mempunyai nama harum tapi nyuwun sewu sering dipenjara. Sinten? Soekarno. Soekarno. Kondang. Tapi sering masuk penjara, bahkan hidup akhirnya di penjara. Soekarno. Nomor loro, Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar. Seorang presiden yang sakti berwibawa akhirnya jatuh oleh mahasiswa. Soeharto. Niku Ronggo Warsito. Ronggo Warsito niku santrine Mbah kula Ponorogo, Mbah Muhammad Sesari. Dadi lah anak turune Ronggo Warsito niku ketemu kula mesti ngambung tangan. Soale napa? Jenengan niku anake gurune Mbah kula. Sementara kula niki anake Ronggo Warsito, jenengan anake Mbah Muhammad Sesari. Soale Mbah kula niku gurune Mbah Muhammad Sesari. Termasuk sing ngantri teng Mbah kula niku sinten? Lare Yogya namine Abdul Hamid. Niku ngaji pertama kali di Ponorogo. Siapakah nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Saidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Jadi nyuwun sewu. Nomor 3, sapa presiden Indonesia? Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang. Seorang kesatria yang di Jinumput tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi diangkat karo Pak Harto. Pak Harto mundur, Habibie jadi presiden. Tapi Sumelo Atur gawe wirang. Gara-gara kebijakan referendum, Timur-Timur lepas, Indonesia malu di mata dunia. Pak pidato nyeneng gini kok, saudara-saudara. Saudara-saudara. Tapi yang saya contoh dari Pak Habibie nopo, cintanya sama istrinya luar biasa. Ainun Habibi. Maka saya mencontoh beliau. Kalau takon Gus Dur nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdirnya, kan saya enggak bisa menolak. Nah, tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Maksa-maksa. Nomor 4. Lah niki sing dingin-dingake orang Gowar Sito. Sopo presiden Indonesia? Wuh, iki sing ngeri. Satrio Lono Topong Rame Wutongi dari jagat. Gus Dur. Niku topong rame wutongi dari jagat donya dikelilingi oleh Gus Dur untuk meyakinkan eksistensi Indonesia. Gus Dur. Niku presiden paling jenaka. Mula Gus Dur niku kon guyon niku nyuwun sewu pintere ra umum. Gus Dur bar presiden iki. Bagaimana pendapat Anda tentang Anda dan presiden-presiden sebelumnya? Semuanya punya kesamaan tentang anak. Gimana Gus contohnya? Soekarno karena banyak istri, banyak anak. Benar. Soeharto gimana Gus? Kekuasaannya dimanfaatkan oleh anak-anak. Benar. Habibie gimana Gus? Presiden seperti anak-anak. Niku kata Gus Dur, seperti anak-anak. Kalau Gus Dur jelas jalannya dituntun oleh anak. Loh, niku bahasane Gus Dur. Maka saya sering mengatakan apa? Gus Dur niku orang yang berani menertawakan dirinya sendiri. Contoh, Gus Dur, kenapa kalau Anda berceramah selalu dimulai dengan membuka assalamualaikum? Apakah karena Anda orang Islam? Tidak. Kalau saya ceramah, kenapa saya mulai dengan assalamualaikum? Supaya saya tahu ada yang datang apa enggak. Lah dijawab waalaikumsalam lah berarti ono sing teko. Itu bagaimana kemudian Gus Dur menertawakan dirinya sendiri. Mila nyuwun sewu, dadi wong niku sing simpel mawon kaya Gus Dur. Kita hari ini nyuwun sewu menertawakan orang lain tapi menertawakan kita sendiri. Nggih napa mboten? Maka kemarin saya bilang kita itu wajib menghormati orang lain tidak wajib menghormati kita. Niku ilmune Gus Dur. Gus Dur niku mung diguyon sak kleme. Oke, sing nggon tang Gus Dur niku. Kula diceritani kali kanca kula. Ana istana negara niku lak ngarepe ana Monas. Monas niku nyuwun sewu, siaga satu. Panglima TNI turun, Kapolri turun, helikopter berjalan di atas, nyuwun sewu, tank semuanya siaga. Takoni, kenapa Jakarta kok sampai siaga satu? Ternyata nopo, Gus Dur latihan nyetir. Lha kula angsal crito niki nggih saking Gus Dur menertawakan dirinya sendiri. Ayo. Sementara kita suka menertawakan dan membuli orang lain. Loh, kanca-kanca Cina, kanca-kanca Nasrani, Tionghoa, Konghucu, kalih Gus Dur sayange kados napa? Mila jenengan pirsan jenengan ziarah makame Gus Dur di batu nisan tertulis bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. Mergo wong Cina niku ya kabeh sayang karo Gus Dur. Lah ora ana Gus Dur barangkali nyuwun sewu hari raya Cina Imlek niku ora bakal menjadi hari libur. Mila niki bocah kula niki bocah Cina. Kula contoh karipane Gus Dur. Gus Dur api karo wong Kristen wong Katolik. Niki bocah Katolik tapi asisten kula. Kula juluki NU cabang kafir. Niki yang mergo ilmune Gus Dur baik dengan siapapun. Gus Dur dibaptis di gereja. Mboten niku yang terjadi. Gus Dur niku keng sambutan bar sambutan didongake karo wong gereja. Ya entuk-entuk mawon kok. Wong didongake kok. Padha karo tangga kula wong Pak pastor ulang tahun. Kula ndongake muga-muga jenengan panjang umur. Angsal napa mboten? Angsal ditampa apa ora niku mboten urusanku. Wong aku dudu panitia pahala goblok goblok. Ya wis. Mboten mawon. Soal ini begitu masuk bulan Desember yang terjadi apa? Haram mengucapkan selamat Natal. Alah, masa imanku dadi ilang gara-gara aku mengucapkan Natal karo bocah iki. Gini apa betul? Tonggo kula niku pendeta, lak kula bodoh, moron dhisik dhewe, Pak. Gus, selamat Idul Fitri ya. Takobal anyun sewu, minal aidin wal faizin. Kula diprotes kali wong-wong sing sok, yes niku. Wong Nasrani kok ngomong ayat minal aidin wal faizin. Goblokmu, sejak kapan minal aidin kuwi ayat? Niku bahasa Arab, wong Arab mawon ora ngerti. Soale bahasa niku namung ada di Indonesia. Jadi biasa-biasa mawon lho. Orang Indonesia haram menanam pohon cemara. Ya Allah, dul, sejak kapan pohon itu punya agama? Apa rale? Lah iya, niku ajarane Gus Dur tentang pluralisme. Gus Dur didongake wong gereja niku biasa. Mila kula dhewe kekancan karo wong gereja ya biasa. Rampung Natalan teng Yogya kula dijemput karo pendeta diajak piknik Parang Tritis. Kula dijemput nganggo bis, begitu kula munggah kula ndonga bismillah. Diprotes karo pendeta, "Salah, Gus. Kita tidak naik bismillah tapi bis kota." Bener aku. Begitu neng dalan udan deres dar bleduke gede bah dar pendeta bilang haleluya saya bilang salah bro itu bukan haleluya tapi halilintar. Satu aku begitu nyampe pantai Parang Tritis kula nganggo sarung lali nganggo sempak mudun songko bis angine banter sarung kula mbuka wut pendetane bengok wow kula jawab salah pendeta ini bukan wow tapi alif. Oh ngene kok wow iki alip aku. Dan ajaran seperti itu dulu di Indonesia diajarkan oleh almarhum Gus Dur. Mila begitu Gus Dur niku sedo dimakamke teng Jombang jenengan pirsani. Sing ziarah mboten namung wong Islam. Kanca-kanca Nasrani, kanca-kanca Hindu, Buddha kok ngucu kabeh ziarah ngene Gus Dur. Pelajarane napa basa nusi. Niki jenengan sebagai bupati tak kandhani. Gus Dur wis mati diparani wong. Mergo napa? Ngontongke wong akeh. Ojo nganti jenengan dadi pejabat kalah karo sing mati. Sing mati nguntungke sing urip, mosok sing urip ngrugekke sing urip. Sing mati diparani wong didongake, mosok dadi pejabat di demo karo rakyate, ojo nganti. Berarti awak dhewe kalah karo Gus Dur. Coba Anda lihat betapa mulianya Gus Dur. Jenengan tahu kotak infak di makam Gus Dur sebelum Covid per bulan niku nyumbang panti asuhan pinten? 300 juta. Wong mati iso nyumbang 300 juta. Ayo. Ya aja. Dan siapa yang diuntungkan oleh Gus Dur? Wong Malang pengen ziarah teng Jombang, nyewa bis bise payu. Wetenge luwe mampir restoran gara-gara Gus Dur restorane payu. Kentekan bensin SPBU-ne payu. Dugi dalan keblet ngising, WC-ne pesing. Mlebu teng Jombang jenengan pirsani. Tukang parkire payu, wong dodolan sak menombane kabeh payu. Niku wong mati nyuwun sewu, nguripi wong kathah. Dolane kabeh payu. Bahkan waktu itu sampai keluar uang 300 miliar dandani dalan masuk makame Gus Dur. Sing mati iso ngedokke 300 miliar. Apa ade ra isin karo Gus Dur? Bahkan wong mlebu makame Gus Dur begitu tahlil kabeh kompak. Imame ngomong apa? Mesti makmume melu, senajan to berbeda pilihan. Niku wong mati. Oh, jenengan persani mawon wong tahlil niku lak beda-beda. Sing diwaca padha, landase beda-beda, Pak. Ana sing manduk-manduk, ana sing ngiring afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Tapi kompak, kabeh la ilaha illallah. Ana sing nyerong afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la la illallah. Ana apa ora? Ana. Ana sing kaya entung dilon iki to. Afdhalu dzikri fa alam annahu la la illallah la. Inilah lah lah inilah ana kaya entong tapi sing mantep ya ono afdalu zikri fa alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah katanya kena covid-19 ku ning sing kemayune pol ya ono afdalu zikri fa alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Angsal napa mboten ngoten niku? Angsal. Kula takoni karo kanca kula, "Ala wong eno lucu maca tahlil kok ndase diobah-obahke apa oleh?" Entuk. Lah ngopo sing diobahke ndas-ndase dhewe? Sing ra kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Abdul dzikri fala manhu. La la illallah la la illallah. Ra kena. Ya ya ya ya ya ya ya. Mila nyuwun sewu. Kita harus kompak di Malang. Walaupun berbeda-beda pilihan tetapi dijaga kondusivitasnya. Nggih napa mboten? Wis percaya dongakno calonmu. Muga-muga dadi ra usah kakehan pertengsing. Kula mboten pengen jenengan ribut hanya gara-gara pilihan bupati. Betul Pak Sanusi? Ngotos. Semprot ah corona. Ya Allah, jambir lagi kok bengi meniki. Kok setengah loro. Ya Allah. HP-ne diangkat, HP-ne diangkat. Ayo, ben rame. HP-ne diangkat. Flash-e duret iki. Flash. Ya, semuanya diangkat. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ayo. Diangkat sing dhuwur. Kamu sih HP-ne cross kae. Ketok flash-nya redup. Mas lightingnya patene dulu, Mas. Oh, ora iso mati. Ya tak patenane kene. Bismillah. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sing banter Soli wasalinta iman ala mana. Allah Allah. Soli wasalinta iman ala mana. Wal ali wal azhar iman qadwa. Bareng-bareng. cotton.